anak bayi pakai gurita. Silakan pemirsaan TV-nya ada di mana-mana, asalkan hati kita tetap saling cinta. Nonton warta berita di kampus LIPI. Hidup tanpa cinta terasa sepi. Iya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini di acara Cahaya Hati mengangkat tema konsep sabar ya dalam Islam. Kalau di Al-Qur'an banyak kita dapatkan bahas Al-Qur'an yang berbunyi innallaha ma'as-sabirin wallahu yuhibbus-sabirin, atau sering ayat yang kita baca dalam surah Al-Baqarah itu wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin, wasta'inu, dan meminta tolonglah kamu kepada Allah dengan cara bisabri wassalat, dengan cara sabar dan juga mendekatkan diri pada Allah lewat salat. Apa sebabnya? Innallaha ma'as-sabirin. Kecil lambar ketemu Johan, orang sabar di sekalian Tuhan. Nah, ya, pada kesempatan ini memahami konsep sabar dalam agama Islam. Makanya dalam kitab Tafsir Al-Marabi, pengarang kitab itu meminjam bahasa yang diajar oleh baginda Rasul. Dalam agama Islam sabar ada tiga macam. As-sabrutan qasimu ala salafati ahsab. Sabar ada tiga macam. Yang pertama diatur dalam apa, ajaran dari baginda Rasul. Sabar yang pertama as-sabru alal musibah, sabar ketika mendapati musibah. Ini sabar yang pertama. Ayatnya jelas dalam Al-Baqarah ayat 195 sampai 197 yang insya Allah pemirsa antik di rumah sering mendengarkan, atau insya Allah saya usulkan hafal juga, para ibu sering mungkin di Majlis Salim mendengar apa wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi. Sabar dalam konsep menghadapi musibah itu ya. Nah, sabar yang kedua agama Islam mengatur as-sabru alal ibadah, sabar ketika beribadah. Contoh salat maghrib 3 rakaat. Jangan kalau baru 2 rakaat sudah salam, sabar kita gitu. Lagi salat kebetulan imamnya ya rada lama, belum kelar itu maghrib 3 rakaat, baru 2 rakaat udah gerisah hati. Sabar dalam ibadah ya. Ini kadang-kadang kita sholat suka pilih-pilih sih. Begitu sholat jadi imam, waduh takbirnya udah kayak orang 17 tahun di Mekah. Jadi imam mentang-mentang banyak yang ngeliat, surahnya paling dikit, surah maghrib Yasin wal Qur'anul Hakim inna kalahinal mursalin. Gila sendirian di rumah, gak lagi lain gak cuan kuliah naik dikit pindah Al-Kausar, pindah lagi wal asli. Tuh maksudnya gimana? Berarti konsep sabar dalam ibadah masih kita beda-bedain. Nah, disinilah sabar dalam ibadah memimpin rumah tangga, enaknya gak enaknya adalah ibadah. Sabar dalam ibadah juga sabar yang zaman sekarang ini harus betul-betul ya kita perkuat, kuatkan iman kita. Sabar diatur dalam agama kita as-sabru alal maksiyah, sabar ketika menghadapi kemaksiatan. Ustaz, kok menghadapi maksiat harus sabar? Ya, makanya saya jelaskan dulu definisi sabar yang di mana mengenai semua menghadapi maksiat ini. Al-Imam Ghazali menyebutkan definisi sabar dalam kitab Ihya Ulumuddinnya as-sabru huwa, yang disebut sabar adalah subutun nafsi alal haq, mengkontinyukan diri kita, jiwa kita baik dalam kondisi bagaimanapun selalu berada pada koridor agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dalam menghadapi maksiat harus sabar? Karena ya secara objektif saya katakan terjadi maksiat karena dua faktor. Pertama niat, yang kedua kesempatan. Jadi makin indah pembahasan kita nih. Pertama secara global ya, sabar terbagi tiga, dalam musibah, dalam ibadah, dalam maksiat. Terjadi faktor maksiat karena dua faktor, niat dan kesempatan. Ingin tahu lebih lanjut lagi buat pemirsa TV dan mana-mana, setelah ini kita akan lanjutkan lewat acara Cahaya. Masih bersama saya Taufikur Rahman lewat acara Cahaya Hati. para ibu yang di studio Mirsa TV rahimakumullah. Kalau barusan kita telah bahas sabar dalam menghadapi musibah, sabar di dalam beribadah, sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Nah, mungkin dari ya beberapa hal yang tadi telah dikupas dan dijelaskan, itulah konsep sabar dalam agama Islam. Ada hal-hal yang mau ditanyakan dari Ibu Majid Salim ada di sini. Ya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Susi dari Majid Salim Abituren Al-Falah. Saya mau bertanya, Pak Ustaz. Itu gimana ya? Kadang suka ada yang mengomongkan, membicarakan di depan kita, itu kita menyikapin seperti apa itu? Apa kita harus meninggalkannya sedangkan dia mungkin yang lebih tua gitu. Gimana caranya? Iya. Menyikapinya. Ya juga salah orang penafsiran. Ustaz kan katanya sabar, berarti dengerin aja. Gitu kan? Nah, inilah yang perlu dijelaskan. As-sabru 'alal ma'siyah. Sabar ketika menghadapi kemaksiatan. Ketika ada orang datang, emang kita tahu, wah, yang datang bigos nih, biang gosip. Gitu kan? Lantas menceritakannya si A dari A sampai Z, kurang lagi tuh. Udah, ya Allah ya Rabbi. Kita malah diam. Itu berarti apa? Kita termasuk enggak sabar. Ya, justru ketika kita diam itu enggak sabar. Kenapa? Karena kan tadi definisi sabar, kata Imam Ghazali, mengkontinyukan jiwa kita selalu berada pada koridor agamanya Allah. Berarti di situ udah hal yang melenceng, tapi kita diam aja. Nah, itu bukan sabar. Terjadi maksiat karena dua faktor, niat dan kesempatan. Kesempatan terbuka tuh ada. Niatnya emang itu orang datang emang niat membuka aib saudara kita. Lah kita dengerin, sama saja apa ikut masuk ke dalamnya. Nah, kalau begitu dalam menjelaskan kemaksiatan, tinggal pilih mau pilih yang mana. Kata Nabi, man ro'a minhum munkaran fal yugayir ubiyadi. Kalau saya jujur, kalau apa-apa ini lebih banyak memilih yang ini kalau kita masih mampu nih. Yang pertama dulu, siapa orang yang melihat kemungkaran, kalau bisa, kata Nabi, yang pertama ambil apa? Rubah dengan kekuatan kita. Ustaz, dia lebih tua. Agama lebih tua lagi loh. Iya, ya, Ibu Nyun Sewu. Tuh, ada cek Sunda mah, apapun temnya. Sudah tadi dia. Ya, mohon ampura. Kenapa? Ini ya silakan yang sopan. Itu apakah kita berpaling, oh saya mau ini ya ini. Jangan malah kita duduk anteng, apalagi oh iya gitu. Wah, itu mah setali tiga uang udah. Gitu. Tuh. Kalau mau pilih rubah yang pertama atau lisan yang sopan. Yang pertama tegas, tolong. Ini lagi bulan puasa, apalagi di luar juga bulan puasa. Bekasnya puasa kan, biar ada bekasnya di luar Ramadan, gitu kan. Maksudnya gimana? Saya gak setuju lah dengan sikap kamu membuka aib tuh. Itu yang pertama tuh. Ada yang kedua, dengan lisan yang santun. Minta maaf dulu, ini kayaknya udah melenceng ini pembicaraan kita, obrolan kita. Silakan. Itu justru sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Ya tak tahu, kalau misalkan memang gak bisa juga ngurubah begitu. Jangan sungkan-sungkan. Ya dengan bahasa kita, oh maaf ya, saya lagi ada urusan gini. Ya, silakan udah tinggalkan. Nah itu walaupun kita nggak bisa rubah negor langsung, itulah yang ke bahasa Rasul wazalika ad'aful imam, itulah selemah-lemahnya itu. Nah ya kenapa? Karena Allah contohkan ujian sabar menghadapi kemaksiatan Nabi Yusuf dengan imra'atul aziz, bisa dalam surah Yusuf ayat 23-24. Kurang bagaimana resepnya itu, waduh, kalau bahasa istilah resep udah di atas segala-galanya. Cinta masih ada batasnya, tapi kalau resep, ini bahasa orang Jakarta mau nih, gitu. Imratul Aziz resep namanya Yusuf, sehingga kesempatan ditunggu-tunggu, kesempatan ada, alhasil apa? Waghallaqatil abwaba, pintu-pintu istana dikunci-kunciin. Waqala, berkata Imratul Aziz dari dalam kamar, hordeng, ditutupannya hordeng saja, perempuan cantik rupanya, pakai pakaian transparan, Yusuf di luar. Waqala, berkata Imratul Aziz, apa perkataannya? Hai talak, ari cek sudah sama Yusuf kadia. Tuh ya, ini pemirsa TV di rumah juga ibu minta sini, untung aja nih Yusuf nih. Gak tahu kalau Yusuf zaman sekarang, kesempatan terbuka, tinggal tunggu apa lagi tuh. Niatnya tergantung nama. Sampai di ayat 24 Allah menggambarkan dalam Quran, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh secara manusia saling resep kedua-duanya. Laula an ra'a burhana rabbi. Ada kalau bukan karena iman Nabi Yusuf dan juga pelajaran dari Allah, awas Yusuf, dilarang Anda parkir di sini. ada perboden langsung. Nggak kena tuh dipanggil, gergetan keluar kamar. Nggak kena dipanggil juga, dikejar. Nggak kena dikejar, dijambret baju Nabi Yusuf, robek baju Nabi Yusuf. Eh, pintu terbuka, suami datang. Bahasa ada sekarang, oh, kamu ketahuan. Nah, inilah yang disebut sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Nah, makanya konsep Islam mengatur mengenai sabar. Jelas, sabar dalam hal musibah, kalau sudah bisa kita atasi, alhamdulillah. Ya, mungkin pernah dalam satu bahasan tema yang namanya menyikapi musibah, sudah diajarkan oleh baginda Rasul bagaimana kriterianya. Tuh, sabar juga yang kedua dalam ibadah. Ya, di Mekah, di Madinah, kalau imam lagi baca surah panjang, itu walaupun apa namanya, ya belum selesai, jangan nyudahin duluan. Puasa nih, waduh, begitu lagi membuka puasa, makanan yang udah disiapin di hidangan yang kita suka semua, perutnya lapar, wah, jangan baru beduk, tek tek tek, jung-dung, lama patokannya beduk. Ini kadang-kadang, oh udah beduk tuh, nah, bukan beduk, gak ada di kita, kalau udah beduk manggil boleh makan, ya. Nah, kalau salah bangun, begitu bangun lagi tidur nih, begitu bangun, tek, beduk, ternyata begitu bangun, oh beduk manggil, bukan, beduk duhur baru. Oh. Nah jadi, apa, sabar dalam ibadah. Nah sabar juga yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Nah yang namanya sabar dalam menghadapi kemaksiatan ini jujur fenomena di zaman sekarang ini harus betul-betul kita pahami supaya apa, terhindar dari hal yang demikian. Karena begitulah Islam mengatur, kalau sudah demikian bisa dipahami sabar dalam tiga hal, insya Allah. Ya Allah ya Rabbi, apa? Memang harapan kita bukan hanya sebut apa, harapan kita selalu Nabi termasuk hamba yang betul-betul kenapa bisa berhasil selama 23 tahun menyampaikan dakwah Islamnya, karena Nabi betul-betul tiga konsep yang tadi barusan kita bahas tuh, sabar dalam ibadahnya, sabar dalam menghadapi musibahnya. Ya Nabi kalau nggak sabar, ya 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi, akhirnya secara terang-terangan sampai di Bukit Thaif Nabi hijrah. Ya bukan penyambutan seperti di Madinah, tola al badru alaina, bukan, dihujani batu, dihujani dengan cercaan, disambiti. Untung Nabi sabar, Nabi balas, Allah mahdi kaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah berikan petunjuk kepada mereka karena mereka enggak tahu kenapa berhasil. Nah makanya wajarlah kalau istilahnya tadi saya bilang, kecil lambar ketemu Pak Johan, orang sabar disayang Tuhan. Ingin tahu lagi ya konsep sabar, insya Allah kita lanjutkan setelah yang mau lewat ini. Masih bersama saya Taufik Rahman lewat acara Cahaya Hati. Kalau tadi telah kita bahas mengenai konsep sabar dalam agama Islam, ya mungkin dari ibu-ibu yang ada di studio ini ada hal-hal lagi yang masih kurang jelas yang mau dipertanyakan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Singgih dari Majelis Taklim Abituren Al-Falah. Pertanyaan saya gini, apakah ada kiat-kiat untuk menjadi orang yang sabar, menjadikan diri kita sabar untuk menghadapi musibah, atau bersabar untuk ibadah, segera sabar melihat maksiat. Ya. Demikian. Terima kasih Ibu. Ya, Ibu Singgi dari Abiturin Al-Falah. Bagaimana kiat-kiatnya? Pantas betul kalau para ulama lewat Mahfudzatnya menyebutkan as-sabru murrun walakin awaqibuhu ahla min al-asali. Adapun yang namanya sabar adalah pahit, akan tetapi akibatnya, apa imbasnya, dampaknya lebih manis daripada madu. Ya, sabar itu enggak enak memang. Sabar dalam musibah, insyaallah ya, saya rasa pemirsaan TV di rumah bisa memahaminya, bahkan banyak merasakan yang begini kan. Sabar dalam musibah, sabar dalam ibadah. Jadi itu jangan kita pelan-pelan. Kalau biasanya baca surah ini, jangan pilih-pilih giliran yang begini. Kiat-kiatnya bagaimana Ustaz? Ya lebih berat lagi sabar menghadapi kemaksiatan. Kiat-kiat yang pertama, untuk yang namanya emosional, betul-betul sabar. Berarti gimana? Nabi mengajarkan yang namanya innal ghadab minas syaiton. Emosi, amarah, temperamen, emosional adalah berdasarkan sumber dari syaitan. Wa syaitan khuliqa minan nar, setan diciptakan dari api neraka, dari api, gitu kan. Nah yang namanya api bisa padam dengan apa Ibu? Air. namanya dalam kondisi demikian, ini secara kiat yang dijawab Nabi, langsung sedekah wudu. Enggak nempan juga, waduh saya tadi kekuatan gini gini. Gitu kan? Udah enggak nempan, salat. Gitu kan? Nah, insyaallah kalau sudah wudu, sudah sholat, sholatnya juga jangan sholat yang betul-betul ini nih, ya sholat yang tuh pakai tumaninah, gitu kan? Ini kadang-kadang sholat mama begitu tanya sama anaknya, ma kenapa sholatnya cepet banget? Oh, gue udah pengalaman. Ya sholat yang betul-betul ada tumaninahnya, gitu kan? Saya yakin ini Nabi ngajarin bukan semata-mata janji belaka. Saya yakin itu kiat menjadi orang sabar bisa diterapkan dan bisa kita dapatkan. Sabar dan demikian. Apa tadi? Ketika kemaksiatan di hadapan kita, kesempatan dari depan mata, gitu kan? Nabi Yusuf udah di depan mata kesempatan tadi, tapi karena imannya kuat, gak akan terjadi. Gitu ya. Kalau bisa jadikanlah iman kita itu mudah-mudahan yang ada di sini juga pemirsa TV laksana karang yang ada di lautan. Jadi ketika sabar menghadapi kemaksiatan, jangan kata yang namanya itu boleh katakan baru sekedar yang namanya ombak, badai, apa betul pun datang, ya enggak tetap tegak. Itu kalau yang namanya pohonan yang betul-betul kuat, jangan kata ketika dihantam ya oleh apakah mobil kendaraan yang besar, yang kuat. Jadi jangan sampai itu pohon yang tumbang, tapi jadikan mobilnya yang mentar. Kenapa? Mampu memahami sabar dalam segala aspeknya. Jadi kiatnya kembali ada mana untuk menghadapi demikian, dawamul wudu. Banyak mengkontinyukan berwudu. Orang yang sering wudu, Allah karim, janji Nabi loh. Jadi secara konsep permanen tadi akhirat, guran muajjalin memancarkan cahaya dari setiap anggota wudunya. Jangan jauh-jauh dah ke akhirat, mah kelamaan kita masih di dunia. Mana yang putih, putihnya betul-betul tambak apa? Tambak manis. Ya, yang putih tambak kelimis, yang hitam insyaallah hitam manis tuh. Ya kayak ibu di sini tuh. Insyaallah kan burung gelatik naik dulu mau namanya cantik hatinya beriman. Karena makanya ya apa namanya? Kenapa? Karena mampu untuk melaksanakan yang demikian. Emang ini ngomong gampang, Bu. Jujur ya, secara pribadi ngomong mudah. Ya, tapi jujur, mempraktekannya enggak semudah membolak-balikan telapak tangan. Tapi insyaallah ya, masanya kita enggak upayakan, kita usahakan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersabar. Ya, mudah-mudahan harapan saya Taufik Rahman juga yang ada di sini, teman-teman kru Antv yang ada di sini, besar harapan saya dari Purwakarta langsung ke Cisaat. Mudah-mudahan pembahasan kita bisa bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Saya Taufik Rahman juga bersama kru yang di sini untuk dirut acara Cahayati. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.